sampai hari kiamat la yashfa'u, tidak bisa memberikan syafaat illa idza adna Allah azza wajalla, kecuali apabila Allah azza wajalla memberikan izin. Maksudnya di sini tidak ada yang bisa memberikan izin untuk seseorang memberikan syafaat kepada saudaranya, keluarganya, bahkan bagi Nabi Muhammad SAW sendiri, itu tidak bisa kecuali dengan izin Allah azza wajalla. Kemudian wala ya'dallahu illa idza radiya 'anil syafi'i wa 'anil mashfu'i lahu. Qala Allah 'azza wa jalla yawma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man ajla lahu rahman wa radiya lahu qawla. Wa qala ta'ala wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyyatihi mushfiqun. Di surah Thaha ayat 109 Allah Azza wa Jalla berfirman, yaumain, pada hari, la tanfa'u syafa'atu, tidak bermanfaat syafa'at, illa kecuali man adina lahu rahman, kecuali orang yang diberikan izin baginya oleh Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, wa radiya lahu qawlan, dan Allah ridha kepadanya secara perkataan. Wahai Taala, dan Allah berfirman, "Wala yashfa'una illa liman irtada." Dan mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali bagi orang-orang yang diridai. Wa hum min khasyati. Dan mereka itu termasuk orang-orang yang takut. Musyfiqun. Ya. Ini artinya apa? Musyfiqun syafaat. Artinya di sini, ketika orang itu takut, maka takutnya itulah yang menjadikan pengendali utama, menjadi tunduk patuh. Ya, tanpa ada protes, tanpa ada keluh kesah. Dan artinya di sini, tidak ada yang bisa memberikan syafaat kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Nah, di sini ana ingin menjelaskan tentang maksud dari kenapa Nabi sosok itu tidak bisa memberikan syafaat. Dan di sini ana kumpulkan beberapa penjelasan tentang syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu syafa'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam di Abi Thalib wa ta'fifu anhu bi sababi. Syafa'at Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya Abu Thalib wa ta'fifu anhu bi sababi, dan meringankan dari siksa api neraka dengan sebab syafa'atnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum ingat di surat Al-Qasas disebutkan di situ, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau itu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai, walakin Allah yahdi man yasha, namun sesungguhnya Allah itu memberikan hidayah kepada hamba yang Allah kehendaki. Itu asbabun nuzulnya. Ayat itu adalah tentang paman dari sosok yang bernama Abu Thalib. Ya, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor hadis 3883 dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor hadis 209. Qala Imam Bukhari, qala haddatsana Musaddad, qala haddatsana Yahya an Sufyan, قال حدثنا عبد الملك قال حدثنا عبد الله بن حارث قال حدثنا عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحطك ويغضب لك قال هو في الضحفة من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. Imam Bukhari rahimahullah mengatakan telah menceritakan kepada kami Musaddad. Musaddad berkata telah menceritakan kepada kami Yahya dari Sufyan. Sufyan berkata telah menceritakan kepada kami Abdul Malik. Abdul Malik berkata telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Harith. Abdul Harith mengatakan telah menceritakan kepada kami Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Ma aghnaita an 'ammika?" Apa yang telah kau cukupi terhadap paman? Ya, artinya di sini apa yang kau lakukan untuk meringankan dari siksa paman? Fa innahu kana yahtuka. Sesungguhnya dia pamanmu itu membela, menolong, wa yaghdhabuka, dan dia marah itu demi untuk membela marahnya Abu Thalib. Ini demi untuk membela Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW mengatakan apa? Huwa fi dhahabin min nar. Dia itu di lapisan paling atas dari api neraka. Jadi neraka itu berlapis-lapis. Walau la ana, seandainya bukan karena aku. Ya. Ini lagi-lagi kaitannya nanti akan disebutkan pawaih dari perkataan ini. Walau la ana la kana fi dakil asfali minan. Seandainya bukan karena aku, tentunya dia sudah berada di kerahnya api neraka. Ya. Makanya di sini jelaskan neraka itu darokat, wa al-jannah darojat. Jadi neraka itu ada tingkatan, tapi dari atas ke bawah namanya darokat. Apa? Darokat. Tapi kalau surga itu darojat, dari bawah ke atas. Paham kan di sini? Itu bahasa Arab, lagi-lagi bahasa Arab. Ya. Dan alhamdulillah bahasa Arab ini ada 6 pertemuan di sini. Apa yang menyebabkan aku masih bimbang untuk mengikutinya, masih ragu untuk mengikuti kajian bahasa Arab? Apa yang menyebabkan tentu itu menjadi merasa cukup dengan berleha-leha di rumah tanpa belajar bahasa Arab? Ya. Semoga Allah saja memudahkan kita semua untuk belajar bahasa Arab. Ya. Ini 6 kali. Mungkin di tempat saya tidak ada kesempatan untuk belajar bahasa Arab seperti ini. Ya. Sudah digratisin, dikasih kitab, masih males. Kira-kira apa yang terjadi? Bahkan mas, itu aja. Ya. Tapi anak katakan sekali lagi, duduknya aku di sini itu fakta yang terbesar buat diri aku sendiri. Tapi yang lebih besar lagi buat anak. Pertama, buat anak. Sehingga datangnya aku di sini bukan berarti antum akan paham dengan apa yang anak orang omongkan. Tapi mintalah kepahaman kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat, di ketika antum itu mendengarkan kajian, antum boleh berdoa, Allahumma faqih fi din, Allahumma faqih fi din, ya Allah, fahamkan aku dalam agamaku. Jadi jangan sampai antum itu mengandalkan, gak kenal ustaznya, tempatnya, ustaznya, kajiannya, dan menyalahkan sesuatu yang lain. Dan dasar ketika menuju ini fakta kita yang kurang. Dan juga antum diharapkan mendoakan kepada ikhwan-ikhwan yang dulunya semangat, sekarang lepok, doakan. Bisa jadi mereka ada halangan, mereka ada gangguan. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkannya untuk mereka semangat kembali. Nah, ini faedah yang pertama dari hadisnya adalah jannah surga itu darajat. Ya, dari bawah ke atas, dan neraka itu darokat dari atas ke bawah. Nah, Wa fi hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dari hadis Sa'id Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, fa yus'aru fi dhahrihim min narin yaqtubu ka'baihi yaqtimu dimahuhu. Dijadikan dia, yaitu dijadikan Abu Thalib itu berada di keraknya, lapisan atasnya api neraka. Yaqtubu ka'baihi, panasnya sampai menyentuh dua mata kakinya. Dengan sebab panasnya itu, ya ini mau dimakan. Itu naik ke atas sampai otaknya itu mendidih. Otaknya apa? Mendidih, saking panasnya. Wali Muslim dan hadis Sahih Muslim, hadisnya Abbas, dari Imam Abbas, anna Rasulullah SAW qol, Rasulullah SAW bersabda, ahwanu ahli nari Abu Thalib, wahwa muta'ilut binaklaini yasliminhuma dimahuhu. Yang paling ringan dari siksa penduduk neraka itu adalah Abu Thalib, wahwa muta'ilut binaklaini, dia itu memakai sandal. Apa? Memakai sandal. Sandalnya panas, mas. Ya bikin huma di lampu, sebab panasnya itu bisa mendidihkan otaknya. Ya, nanti bisa bayangkan kalau otak itu mendidih. Ya, misalnya kalau di dunia itu otak itu mendidih ketika aku ditanya tidak bisa. Atau aku itu, ya, disuruh membaca, baca Al-Quran, baca hadis. Ya, itu salah-salah, itu panas. Ya, itu biasanya. Ya, ya gini itu lah. Ya gini dimaku dan mendidih. Ya gini itu seperti antum itu memasak air, kemudian mendidih, bergolak, rukuk-rukuk-rukuk. Itu namanya ya gini. Kemudian hadis yang lainnya, Ali Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dari Nu'man, Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, itu beliau seorang sahabat yang meninggal tahun 64 Hijriah. Ya, kalau Ibnu Abbas kita sudah tahu meninggal tahun 68 Hijriah. Ya, Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, inna ahwana ahli nari adaban man lahum na'lani wa syirakani min nari yakrimuhuma dimahu kama yakri mirjadu ma yara anna ahadan ashaddu minhu adaban wa innahu la ahwanuhum adaban. Jadi inna ahwana ahli nari adaban, orang yang paling ringan dari penduduk neraka adabnya adalah orang yang memakai dua sandal, wa syirakani, dan ada tali. Tali sandal itu dua, banyak yang dikempit apa ibu jari kaki antum. Ya, kalau antum membayangkan sandal dengan dua tali. Ya. Di mana? Di hadis pun dijelaskan seperti ini. Aku bisa bayangkan. Sandal itu sudah disebutkan di dalam hadis. Punya dua pengait, dua pengait. Ya. Sehingga di sini itu sudah ma'ruf dulu di pasar apa di orang Arab pun itu sudah ma'ruf. Ya, sandal itu punya dua tali. Wasyokan ini narik. Ya, talinya itu apa? Dari api. Talinya dari api, mas. Ya, ini hubungan di mana yang dengan panasnya itu, panasnya kedua tali itu dan sandalnya itu mendidihkan otaknya. Karena ya kinerja mayor anak dan asyik berminum adalah sebagaimana mendidihnya atau melihat apa ketel, yang ketel yang ada airnya. Duduk-duduk itu kalau misalnya panasnya banget, sangat, ya, maka umroknya panasnya itu juga akan lebih tinggi lagi. Ya Allah, anak asyad bin Mu'adzan. Ini bahkan orang yang ditimpa adab seperti ini di api neraka itu mengatakan bahwasanya dia itu paling pedih adabnya. Wa inna bula ahwanum adaban. Padahal sesungguhnya dia itu adalah yang paling ringan adabnya di antara para penghuni neraka. Nasallahu salam wa ta'af ya. Kita minta keselamatan dan perlindungan kepada Allah dari yang demikian. Ya. Nah, di sini dijelaskan fawaid hadisnya. Ya. Dijelaskan di sini tentang adab fil aswali minan nar. Qala an-Nawawi rahimahullah. Ya, artinya di paling bawah dari api neraka adalah qala an-Nawawi adab fil lughatan. Fasihatan masyuratan. Ad-darab ini adalah lughah secara bahasa. Ini adalah fasih. Ya. Ada darab. Ya. Jadi futihah ra wa iskan huha wa kurya bihima tilqiraat sab. Di sini ini dipatahkan roknya darab, bukan darti, tapi ad-darab. Ya, dan ini terkenal di bacaan qiraat sab. Wa ma'na faqala jami'u ahli lughati wal ma'ani wal ghalibi wa jama'il mufassirin ad-darab al-asfali qahru jahannam wa aqsa asfaliha. Jadi maksud menurut kesepakatan seluruh ahli lughah, ya, ahli makna dan kosakata yang sulit dan juga mayoritas para ahli tafsir, ad-darabul aswad, ya, ini adalah qa'ru jahannam, lubang yang ada di jahannam, lubang yang ada di neraka. Wa aqsa asfaliha, dan yang paling tengah. Jadi kalau misalnya taruhlah ini hanya untuk takdir putih, untuk agar itu lebih paham. Ini misalnya seperti ini. Nah, ini ada tengahnya sini. Ya, cekungan lubang yang paling tengah, paling bawah, paling tengah. Itu namanya apa? Ya, darul darul. Kemudian disebutkan di sini penjelasan faedah fawaid hadis. Ini hadis di sini ini fawaid. Yang pertama, ya, hadis-hadis yang berkaitan dengan diadabnya Abu Thalib di lapisan neraka yang paling atas dan mendapatkan siksa yang paling ringan. Ya, fawaidnya yang pertama adalah al-hadithu dalilun ala anna Abu Thalib mata ala syirki wa fihi raddu ala rafidati alladziina za'u islam. Faedah yang pertama, hadis yang disebutkan tadi itu adalah dalil bahwasanya Abu Thalib itu meninggal dalam keadaan syirik. Dalam keadaan syirik. Dan ini adalah bantahan bagi orang Syiah Rafidhah yang meyakini apa? Keislamannya. Keislamannya siapa? Abu Thalib. Paham kan sih? Kemudian Allah Ibn Hajar rahimahullah, Ibn Hajar ala sekolah rahimahullah, Ibn Hajar bila tahun berapa? 852 Hasan Muhammad Assalamualaikum. Wa waqtu ala juz'i jama' mubaratu ahli rohdi akhtar bihi minal ahadith wahiyah adala ala islam hadithan wala yathbutu min dalika syai'. Aku itu meneliti, berhenti di satu bagian yang dikumpulkan oleh sebagian orang-orang Syiah Rafidhah. Dan kebanyakan di situ di dalamnya adalah hadis-hadis yang aneh. Hadis-hadis yang super aneh yang tidak pernah didapati oleh al-Hafidh. Yang menunjukkan tentang Islamnya Abi Thalib. Ya. Dan ini tidak ada yang sahih sedikit pun dari kumpulan hadis-hadis orang-orang Syiah tersebut. Ini di Fathul Bari jilid yang ketujuh halaman 195. Faedah yang kedua, al-faedah tsaniyatu al-hadithu dalil ala itsbat naw'in min anwa'i syafa'ati al-khassati min Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya syafa'atuhu li 'ammihi Abi Thalib bi takhfifil 'adab. Hadis ini merupakan dalil tentang penetapan dari macam-macam syafaat yang khusus bagi Nabi SAW. Dan syafaatnya yang khusus bagi Nabi SAW itu adalah li'amihi, bagi pamannya Abi Thalib, ditakfifil adab, dengan meringankan adab. Adanya siapa? Abu Thalib. Ya. Nah, Nabi SAW itu punya ya, tiga syafaat yang khusus. Nabi SAW itu mempunyai tiga syafaat yang khusus. Yang pertama, syafaatu asy-syafaatul ulama. Syafaatul ulama. Ini syafaat yang besar di ahli mawqif. Di ahli mawqif, mawqif itu maksudnya di sini adalah orang yang tadinya di dunia itu tidak mendapati penjelasan tentang Islam yang benar, atau tidak sama sekali mendengar tentang dakwah Nabi sama sekali. Ya, ahli fatwah itu nanti mereka akan dijadikan ya di dalam dua hal, tapi diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan didatangkan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia mengimani risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menolaknya? Dan itu orang-orang itu nanti akan diberikan keringanan oleh syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satunya adalah syafaat di ahli kabair min ummati, syafaatku bagi pelaku dosa besar dan umatku. Ini contoh syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW itu akan memberikan keringanan dengan izin Allah kepada umatnya. Kemudian yang kedua, syafa'atu li ahli jannah an yadkhulu al-jannata. Syafa'at bagi penduduk surga agar mereka bisa masuk surga. Yang ketiga, asy-syafa'atu fi takfifil 'adab an 'ammihi Abi Thalib. Ini ketiga tadi yang sudah kita bicarakan, yaitu syafa'at dalam keringanan adab bagi pamannya Abu Thalib. Wa masira hadhihi syafa'at laisa khassan bi Nabi sallallahu alaihi wasallam bal isa'il anbiya' wa siddiqin wa mu'minin. Dan selain dari syafaat-syafaat tersebut, maka itu tidak dikhususkan bagi Nabi SAW. Namun berlaku pula untuk para nabi, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang benar. Nah, sekarang di sini wasbiskalat hadis-hadis syafa'ah dikuali ta'ala fadatafa'u syafa'atu syafi'in, maka tidak bermanfaat syafa'at mereka, orang lain memberikan syafa'at. Di surat Al-Mudathir ayat 48 ayat la tafa'u kufar, ya, ayat syafa'at tidak bermanfaat bagi orang kafir apapun syafa'at. Pakai panjang bainah, ya, pakai panjang bainah. Bagaimana menghimpun antara antaranya itu tentang dan hadis yang berkaitan dengan syafaat dan ya. Kila disebutkan yang dimaksud dari ayat ini adalah ya la tafa'u syafa'at fi ikhrajihim minan nar, syafaat itu tidak bermanfaat bagi mereka untuk mengeluarkan mereka dari api neraka. Amma takhfiful adabi falaysa bimanfi, maka kalau berkaitan dengan meringankan adab, maka itu bukan peniadaan sama sekali. Wa jazana bihi al-Qurtubi rahimahullah, dan ini dikuatkan tegasan lagi oleh Imam Qurtubi dalam kitabnya jilid 1457 halaman 457. Wa qashu hadha al-jawab bi anna takhfifa aidan manfi liqouli ta'ala wa la yukhaffafu anhum min adabiha. Jadi nanti kita akan bahas lebih detail lagi dengan beradu argumentasi tentang jawaban ini dengan takfif, bahwasanya kalau tadi ya mengeluarkan dari api neraka itu bukan bagi orang kafir. Orang kafir tetap akan di neraka. Tidak mungkin dengan sebab syafaat mereka akan keluar dari api neraka. Begitupun apa takfif, keringanan adab api neraka itu juga menjun, itu juga diiadakan. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala wala yukhaffafu anhum min adabiha, dan tidak akan diringankan bagi mereka adab mereka. Wakila ya bi anna syafa'ata fil hadis di Abi Thalib mustatna min qouli ta'ala fama tanfa'u syafa'atu syafi'in. Ada yang mengatakan bahwa syafa'at dan hadis tersebut ya itu pengecualiannya untuk amtor. Fal aslu 'ala naqdi syafa'ati li ayyi kafirin khusso min dzalika syafa'at Nabi sallallahu alaihi wasallam di amin amin. Hukum asalnya tidak ada manfaat sama sekali syafaat yang diberikan kepada orang kafir, tapi ini dikhususkan berlakunya syafaat yang disasar kepada pamannya amin. Paham tadi sih? Jadi kalau orang kafir biasa tidak akan manfaat. Ini hanya kekhususan apa? Bagi Nabi sosok memberikan syafaat kepada pamannya dengan izin Allah, dan dia dengan apa? Izin Allah. Ya, ada dulu Pak Rasul. Fadol. Allah. Nah, faedah yang ketiga adalah hadis dari Nuhalah Anna Adab Al-Nar Mutafawa. Kama Anna Na'im Al-Jannah Mutafawa. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya adab di neraka itu berbagai macam. Begitu pula nikmat di surga itu juga beraneka macam. Kemudian al-faedah rabi'ah, faedah yang keempat. Faedah yang keempat. Al-hadithu dalilun ala anna al-amala as-salihah wa awwalu tauhid alaihi najah min adami nar wa anna al-qurbata wa nasaba la yughni min adab Allah walau kanat an-najat li ahadin la kana li amin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang keempat ini penting. Hadis yang sini dalil bahwasanya amal soleh dan yang pertama kali adalah tauhid, ini adalah yang menyelamatkan dari adab api neraka. Dan kekerabatan dan nasab itu tidak mencukupi untuk terlepas dari adab Allah. Jadi bukan tentang dia seorang habib, seorang keturunan Nabi, tentu kemudian tidak pernah diadab oleh Allah. Bukan. Ya. Karena la yu'minu adabillah itu tidak mencukupi untuk berlepas diri dari adabnya Allah. Walau kana tinjatu bi ahadin, kalau keselamatan itu dibolehkan untuk seorang, maka tentu pamannya dan sosok itu lebih berhak untuk diselamatkan. Ya. Qala Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan min ajabil ittifaq, termasuk kesepakatan yang mengagumkan, ya, bahwasanya annal ladina adrakahum al-islam min a'mam Nabi SAW, apa? Orang yang mengetahui Islam itu, yaitu tentang paman-paman Nabi SAW itu ada empat. Lam yuslim minhum itsnan, tidak masuk Islam yang dua. Wa aslama itsnan, dan masuk Islam yang dua. Wa kana, aslama malam ismu, ismu, ya, wakana ismu malam yuslim yunabi, ya, usah muslimina wa huma abitoy, ya, ismu abdu mana, wa abulah ismu abdu usa, dikilabi man aslama wa huma hamzah wal abbas. Sehingga di sini disebutkan ada empat paman Nabi SAW. Dua tidak Islam, yang dua Islam. Yang masuk Islam ini, ya, itu nama-namanya adalah nama-nama yang dia tidak Islam sama sekali. Yaitu Abu Thalib, namanya adalah Abu Mana, abahnya Mana, dan Abu Lahab namanya Abu Uzzah, hambanya Musa. Ini kebalikan dengan paman Nabi SAW yang masuk Islam, yaitu Hamzah bin Abbas. Kemudian faedah yang kelima adalah hadis Nu'man radhiyallahu anhu fi bayan ahwal ahli nar adaban wa annahum ma'a danuri illa annahu la yutawu iz anna sahabah. Ya. In anna sahibahu yadunu annahu ashaddan nasi adaban wa yarmita. Anna sahibahu yadunu anna ashaddan nasi adaban wa yarmita. Hadis Nu'man dijelaskan bahwa penjelasan yang paling ringan dari api orang yang mendapatkan adab di api neraka ini adalah orang yang di sini kaitannya dengan sandal tadi sudah jelas. dan orang tadi mengira bahwa dia itu adalah paling dahsyat siksa, pada dia paling ringan siksa. Allah. Kemudian perkataan Nabi Sallam, walau lahana lakana tidak di asfali minan nar, seandainya bukan karena aku tentunya dia sudah di kerak neraka yang paling dalam. Ini tentang jawaz, ya, jawaz isnad syai' ila sababil ma'lum. Ini adalah penyandaran sesuatu kepada sebab yang diketahui. Sebagaimana perkataan orang, aku tahu akhir dengan bab, aku akhir dengan bab itu diselamatkan dari orang lain dari ketenggelaman. Ini contoh-contoh kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.